Bagaimana beriktikad, mengimani, meyakini terhadap sifat baqanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabnya huwa an-naqtaqita anna Allah Subhanahu wa ta'ala baqin. Jawabnya bahwa kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu kekal. Wa anna baqa'ahu laisa lahu nihayatun. Dan bahwa kekalnya Allah tidak ada baginya penghabisan. Tidak ada akhir baginya. Wa annahu la yazuru aslan, dan bahwasanya tidak lenyap Allah, tidak hilang, tidak punah sama sekali. Wa la yalhaquhu al-adamu fi waqtin min al-awqati, dan tidak terhubung, tidak mengenai akal Allah oleh tidak ada pada waktu daripada waktu. Waktu segini dulu. Jamaah sekalian, malam hari ini kita mengkaji sifat Allah yang wajib kita imani nomor 3. Sebab sifat Allah itu jumlahnya tak terhingga, enggak kayak itu sifat kemahasempurnaan Allah. Cuman yang wajib kita ketahui satu demi satu 20. Nomor tiganya baqa. Baqa itu bahasa sederhananya kal. Tapi yang dimaksud baqa pada zat Allah, tidak ada akhir bagi wujudnya Allah. Itu maksud baqa. Jadi tidak ada akhir bagi wujudnya Allah. Artinya Allah itu ada, kita juga ada. Kita ini ada gak ini? Ada. Tapi kalau kita mah adanya ini bakal tidak ada. Artinya adanya kita ini ada akhir. Akhirnya bakal kita tidak. Kalau Allah mah adanya tidak ada akhir. Jadi adanya terus ada, terus ada. Tidak ada akhir bagi wujudnya Allah. Sehingga jamaah, menurut akal tidak bisa dimengerti andai Tuhan itu adanya ada akhirnya. Tidak dimengerti oleh akal kita kalau Tuhan itu adanya ada akhirnya. Yakni kalau Tuhan itu binasa. Binasa-binasa itu hancur. Hancur-hancur itu mati. Enggak dimengerti lah kalau Tuhan mati buat apa orang al-khair sholat. Buat apa? Gitu kalau udah Tuhan sudah mati. Begitu tuh, buat apa kita ibadah? Rugi. Kagak ada yang menilai. Benar enggak? Lah rugi. Enak orang yang korupsi. Yang kayak begitu. Enggak ada yang menilai. Hidup semau-maunya. Enggak bisa dimengerti kalau Tuhan matilah siapa yang nyiptain bumi langit. Kalau Tuhan itu binasa, enggak dimengerti. Tuhan itu mesti abadi, mesti kekal, mesti bersifat baqa. Itu menurut akal. yang namanya Tuhan mesti abadi. Kalau yang ancur-ancur itu bukan Tuhan, yang binasa-binasa itu bukan Tuhan. Matahari yang disembah oleh orang Jepang, matahari yang orang kita suka hormat sama matahari pagi-pagi. Nah, itu begitu, itu matahari, itu kena gerhana. Ada ancurnya juga, ketutup gerhana. Enggak mungkin tuh gerhana. Kalau dia hebat matahari, matahari mesti enggak kena gerhana. Karena dia ada yang ngenain gerhana dia, ada sakitnya. Kalau sakit itu ada yang membuat sakit. Nah, ada zat lain yang luar biasa. Matahari bukan Tuhan. Begitu, matahari. Sebab kalau dia Tuhan, dia tidak mungkin. Sebab matahari ada terbenam. Kata Nabi Ibrahim, yang lenyap-lenyap begini bukan Tuhan. Matahari. Matahari itu panas, yaitu yang di sono. Kalau matahari yang di sini mah adem. Begitu tuh. Itu matahari bukan Tuhan. Termasuk Nabi Isa, itu bukan Tuhan. Apalagi dalam akidah Kristiani, Nabi Isa itu wafat. Mati di tiang salib. Rukun iman yang pertama bagi orang Kristen, apakah itu Katolik, Protestan, Ortodok, apa saja sektenya itu, mereka harus meyakini di dalam Kristiani bahwa Yesus itu mati. Yesus itu mati. Mati. Binasa di tiang salib. Itu begitu, harus diimani. Artinya binasa itu kalau begitu tuh bukan Tuhan. Kalau binasa mah bukan Tuhan. Kalau begitu tuh, nah udah mati buat apa ibadah Tuhannya mati? Begitu, enggak usah ibadah, nyolong-nyolong aja lah. Begitu. Oh, Tuhan udah mati, mau ngapain? Yang kaya-kaya begitu. Jadi Tuhan itu sifatnya baka. Kedua, syarat. Syarat itu agama. Sesudah akal bilang Tuhan itu mesti abadi, Tuhan itu mesti abadi, maka agama menyuruh kita untuk meyakini, seyakin-yakinnya bahwa Tuhan itu bersifat baka. Kalau agama ada plus minus, ada resiko. Kalau dia yakin, imannya sah. Kalau tidak yakin, imannya tidak sah dan bakal diganjar di neraka. Kalau dia tidak yakin, itu agama. Akal lebih dulu bilang bahwa Tuhan itu abadi, kekal. Arti kekal itu tidak ada akhir bagi wujud Allah. Sebab andai Tuhan itu tidak kekal, berarti Tuhan itu binasa. Kalau Tuhan itu binasa, Tuhan kayak engkong kita. Engkong kita juga udah binasa. Begitu tuh. Kalau kayak engkong kita minta duit sama engkong kita yang dikubur, kagak bisa ngapa-ngapain. Orang udah mati itu harus dibantu. Harus dibantu orang udah mati itu. Dikirimin doa, segala macam itu namanya ngebantu. Sebab dia udah putus amalnya. Idza mata ibnu Adam in qata amalu. Manusia mati itu udah putus amalnya. Yang biasa sholat, kagak bisa sholat. Yang biasa sedekah, kagak bisa. Yang biasanya puasa, kagak bisa. Bisanya ngapain? Nerimo doa. Bisanya nerimo doa. Uluran doa dari yang masih hidup. Itu yang mati. Buat apa kita doa-doa kalau Tuhan itu udah mati? Gak ada gunanya. Kita doa juga. Udah, gak usah doa. Ngapain kita nyari-nyari kerja biar untung? Udah kagak ada Tuhan. Begitu. Itu kan enggak begitu. Sehingga andai Tuhan itu binasa, maka Tuhan itu tidak bersifat kita. Sebab kita udah ngaji kidam. Kidam tuh dari dulu sudah ada. Kalau kita mah dulunya tidak ada. Sementara tuanmu dari dulu sudah ada dan sampai nanti ada. Kalau sesuatu tuh yang dari dulu sudah ada, mustahil binasa. Mustahil binasa. Kalau kita mah dulunya tidak ada, ini bisa bisa binasa. Bisa juga tidak binasa kalau tidak dibinasakan. Itu kita. Itu begitu. Karena itu nanti kita bakal bertanya, kalau udah ngomong bako, bako itu bahasa kampungnya kekal. Surga kekal enggak? Kekal. Neraka? Kekal. Jadi apa bedanya Tuhan dengan surga? Surga kekal, neraka kekal. Beda. Dia mah kholada bahasa Arabnya, bukan bako. Kholada, kholidin. Tapi bukan abang jadi. Kholidin, kholidina fiha. Kekal di surga. Itu kalau kholada mah kekalnya nisbi. Nisbi itu kekalnya relatif. Relatif itu kekalnya dikekalkan. Beda antara kekal dan dikekalkan. Sama apa beda kekal dan dikekalkan? Kalau dikekalkan artinya sebetulnya mah tidak kekal, cuman dikehendaki kekal. Itu begitu. Namanya dikekal, dikekalkan. Ada 8 makhluk yang dikekalkan sama Allah. Kekal dia, tapi asalnya enggak ada. Satu surga. Surga itu kekal, tapi dulunya tidak ada. Sesudah ada, surga itu abadi, termasuk penghuninya. Itu kekal, surga. Kedua, neraka dan penghuninya. Itu kekal tuh, neraka. Ketiga, aras. Aras, aras itu singgasana. Aras, yang orang bilang Tuhan itu ada di atas. Sebab di surat Tohanya Ar-Rahmanu alal arsistawa. Nanti kita bedah pada kita berbicara mukhalafal hawadis. Allah itu bersemayam di aras. Itu terjemahan keliru. Duduk di aras. Bagaimana ya duduk? Tidak ada ceritanya. Orang, siapa pembuat listrik? Siapa namanya? Thomas Edison. Apakah yang menciptakan listrik itu duduk di listrik? Duduk gak? Di tiap aliran listrik itu ada si Thomas. Begitu gak? Hah? Enggak. Allah nyiptain aras, dia gak duduk di aras. Nyiptain ya nyiptain. Istawa itu maknanya menguasai. Si Thomas itu menguasai list. Menguasai gak? Menguasai. Begitu. Allah itu menguasai ar, bukan duduk. Begitu. Kalau duduk akan ditanya, duluan mana arsam Allah? Gedean mana? Kapan adanya? Sebelum duduk ngapain? Itu makhluk yang kayak begitu mah. Aras itu kekal. Keempat, kursi. Tuh, wasi'a kursiyuhu. Kursi. Itu kekal. Abadi, kursi. Itu kekal, kursi. Kemudian lauh. Lauhul mahfud. Apa sih lauhul mahfud itu? Database. Segala apa yang ada di alam raya itu terdata. Termasuk kita ngaji di Al-Khair itu udah ada catatan dari dulu. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Imam mubin itu tafsirnya lauhul mahfud. Sudah tercatat. Data apa saja? Data apa saja? Termasuk anggota DPR yang pada lempar-lempar tanggung jawab tuh. Itu udah ada catatannya. Emang dia begitu? Begitu. Itu udah ada catatan. Semuanya ada catatan. Lauhul Mahfudz itu database. kapan kita mati, rezeki kita udah ada dicatat, udah ada catat. Jadi orang enggak perlu takut sama rezeki, enggak perlu, udah dicatat itu banyak, Allah udah sediain buat kita itu banyak, begitu banyak. Jadi kita itu jangan sampai jadi orang yang akalnya buntu. Itu namanya orang kurang beres dia punya akal. Lihat aja tuh kucing. Kucing tuh makanannya apa? Ikan. Ikan tuh adanya di mana? Di air. Di air. Kucing sama air berani enggak? Enggak. Bagaimana kucing mau ngejar-ngejar ikan yang di air? Wong dia sama air aja kagak berani. Berani enggak? Kagak. Tuh kucing. Tapi kucing punya yakin. Allah sifatnya bakal tenang. Tenang. Biar gua kagak bisa renang. Bisa mancing gak kucing? Bisa mancing gak? Bisa? Kagak. Kagak bisa. Yang bisa mancing kan orang al-khair ya. Lagi itu mancing. Mancing. Begitu mancing. Nah, kayak begitu. Padahal ada pelajaran besar dalam mancing itu. Kalau dia itu bisa tinggi itu imannya. Mancing itu kan udah pasti dapat enggak? Belum. Kenapa dikerjain? Emang yang diwajibin usaha? Bukan nentu? Nentuin. Ya kita wajib usaha. Kucing begitu. Pokoknya gue punya eyong-eyong lah Tuhan ngerti. Bahwa saya lapar. Ah, orang al-hair mancing. Dapat dia tuh gurami. Bawa pulang. Goreng. Kasih bumbu-bumbu. Taruh di meja makan tuh gurami. Taruh, oh ya Allah, kecap kelupaan di dapur. Ambil kecap ke dapur. Balik lagi. Ikan kagak ada. Makan kucing. Kata kucing, ini rezeki gua milik ente. Rezekinya gua punya. Rezekinya. Udah diatur sama Allah, rezeki gua. Itu kucing. Dipikirin sama Tuhan, rezekinya. Apalagi kita yang ada akalnya. Eh Allah. Nggak pusing itu. Jalanin apa yang Tuhan. Udah jalanin. Jadi apa itu? Pertama surga, neraka, aras, kursi, lauhul mahfud, kemudian kolam. Kolam, pena. Ada di langit buat nyatat-nyatat. Nun wal qalam wa ma yasturun di juz 29. Itu abad. Kolam. Kolam. Udah berapa tuh? 6. Kemudian itu ruh. Ruh kita ini kekal. Ruh kita tuh. Biar kita berkalang tanah hancur, ruh kita mengekal. Ini bakal disiksa itu ruh. Bakal disiksa. Ruh. Ruh dipikir. Ruh. Ruh kita. Itu kekal itu. Kekal. Yang ke-8 itu tulang ekor. Ini tulang ekor. Bukan. Ajebut danat. Tulang rusuk sulbi, tulang ekor, tulang ekor, tulang ekor itu barutu, iya orang Jawa ya, barutu, kayak namanya apa, kayak begitu ya, iya itu abadi, tidak bakal hancur dia, karena cikal bakal orang dari situ, dia master orang, itu tidak bakal hilang, tidak bakal hancur, orang mati itu, terakhir yang hancur itu rambut. Habis itu tulang ekor enggak bakal hancur karena bakal dia tumbuh dari situ. Begitu Pak Kamal nih mukanya kayak begini. Itu nanti akhiratnya udah gampang numbuhnya Allah. Ini master. Itu kekal 8 ini. Ini kekalnya karena dikekalkan. Jadi kekalnya menurut syara, menurut syar, bukan menurut akal. Menurut akal selain Allah mah binas termasuk surga. Menurut akal, karena yang punya sifat bako hanya selain Allah itu binas termasuk kita. Begitu akal. Nah, cuman agama kasih informasi. Makanya yang 8 ini kekalnya menurut agama, wahyu, bukan menurut logika. Ini mah ada tuntunan. Ada sekitar 100 ayat dalam Al-Quran berbicara surga dan neraka kekal. 60 ayat berbicara kekalnya orang di neraka, 40 ayat berbicara kekalnya orang di surga. Itu orang itu kekal di surga. Enggak ada, enggak usah khawatir orang kalau udah masuk surga. Itu apa? Paling miskinnya orang laki di surga itu istrinya 7. Itu paling miskinnya, itu paling miskin. Tanahnya itu paling miskinnya 7 segede bumi, 7 kali paling miskinnya. Itu orang di surga. Bumi ini luasnya berapa? Dunia ini luasnya berapa? Jadi enggak usah khawatir kalau di surga. Biar kita di sini ini desek-desekan jalannya ya. Mau kemari aja saya diputer-puter itu, repot itu. Setengah jam ini dari sekolah kemari aja susah saya. Ini mau dunia sempit yang gitu. Tapi surga mau enggak? Surga. Tapi jangan kita pengen masuk surga. Cara masuknya dulu. Gimana mau masuk? Caranya juga enggak tahu. Kan caranya dulu. Begitu. Udah surga mau enggak usah dipikirin, caranya dulu. Ini yang kita pikirin, ibadah. Itu kekal. Dalil agamanya bahwa Allah itu bersifat baqa, ya Al-Qur'an, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in halikun ila wajhah. Segala sesuatu itu binasa kecuali zat Allah. Jadi kalau orang tanya sama kita, apakah Allah itu ada atau tidak? Jawab kita, wujud. Deh dia tanya lagi, dari kapan Allah itu adanya? Kita jawab, dari dulu sudah ada. Dia tanya lagi, sampai kapan tuh Allah adanya? Kita jawab, bako. Sampai nanti itu ada. Itu Allah. Allah mah terus abadi, kekal, tidak bakal binasa. Yang kaya begitu yang patut kita pertuhankan. Sebab yang abadi begitu tuh tak terbatas kekuasaannya. Itu yang kaya begitu yang harus kita pertuhankan. Jangan mempertuhankan harta binasa, begitu tuh. Kita mempertuhankan orang tua, tenang aja orang tua gua, tanahnya lebar, kontrakan banyak. Ini belum tentu, bisa aja dia cerai. Bapak kita, ama ibu kita, hartanya dikuasai oleh ibu kita. Ini bagaimana bapak kita yang gak punya? Ada gak yang kayak begitu? Kan bisa ada dalam hidup orang yang kayak begitu. Dunia gak perlu. Kita membesar-besarkan jabatan, hancur semuanya. Dunia mah bakal hancur, bakal hancur. Enggak ada yang kekal. Kita katanya jagoan, kagak. Sama sakit perut aja kagak bisa lawan jagoan. Benar enggak? Nangis enggak? Nangis. Begitu. Sama sakit gigi nangis enggak? Nangis. Ya Allah, enggak ada jagoan, jagoan. Enggak ada. Allah yang bersifat baqa. Kita mah bakal binasa. Bakal binasa. Bakal binasa. Kita bakal binasa. Ini kita jadi yang memiliki abadi Allah. Kalau kita berbicara, dialah Allah yang bersifat baqa. Dialah Allah yang kekal. Selain Allah pasti binasa. Selain Allah tuh yang paling dekat siapa? Selain Allah tuh apa selain Allah? Selain Allah itu apa? Selain Allah. Selain Allah itu apa ya? Malaikat. Selain Allah. Malaikat Tuhan. Neraka. Hah? Neraka surga. Itu doang selain Allah. Apa selain Allah? Alam, makhluk. Selain Allah itu apa? Makhluk, ciptaan. Allah itu bersifat baqa. Kan? Selain Allah binas. Jadi selain Allah itu apa? Selain Allah itu apa? Selain Allah itu apa? Makhluk. Makhluk yang terdekat itu siapa? Yang terdekat Hah? Yang terdekat sama kita tuh, bayang kita makhluk tuh siapa? Ya. Yang ada di benak kita, yang paling dekat sama kita tuh siapa? Hah? Yang paling dekat sama kita makhluk tuh siapa? Malaikat. Itu paling dekat sama kita. Allah itu bersifat bako. Selain Allah binas. Allah itu bersifat bako. Allah itu bersifat bako. Selain Allah bersifat binas. Selain Allah itu siapa? Makhluk. Selain Allah itu makhluk. Selain Allah itu makhluk. Betul enggak? Betul enggak? Ada yang jawab salah. Selain Allah itu namanya makhluk. Kalau Allah namanya khalik, pencipta. Selain Allah namanya makhluk. Makhluk tuh yang terdekat sama kita tuh siapa? Siapa? Dalam benak bapak-bapak. Kalau orang nanya itu digambar atau dijawab? Orang nanya? Dijawab. Yang jawab itu yang punya apa? Punya mulut. Yang punya mulut. Begitu. Nih orang ini pada punya mulut enggak? Itu yang saya mau tanya. Gitu. Punya mulut enggak? Punya. Yang enggak punya mulut ngacu. Gitu. Nah, ini yang saya tanya nih. Bahwa Allah itu bersifat bako. Betul enggak? Selain Allah sifatnya binasa. Kan ditanya, selain Allah itu siapa? Makhluk. Sebab Allah itu pencipta. Selain Allah namanya Nah, makhluk itu yang paling dekat itu siapa? Siapa? Dalam benak bapak. Jawab aja. Digambar juga kagak. Ini kita ngaji bisa sampai jam 12 kalau bapak gak jawab. Biar ngerti gitu loh pak. Jangan sayangnya nantinya marah nih. Gitu loh. Biar ngerti, jawab aja, digebuk juga enggak gitu. Kalau salah nanti dilurusin. Lah kalau orang sakit, penyakitnya enggak mau didongengin, gimana mau diobatin? Gitu. Jangan sampai saya berhenti ngajar kalau dia melulu. Dan jujur, kalau saya sih enggak usah takut sama saya. Enggak diapa-apain. Kalau salah dibenerin, kalau benar ya nanti ditetepin. Begitu. Berarti ini pas enggak? Begitu. Jadi saya enggak terus-terus nih ngajarnya. Muter di sini aja kalau bapak kagak jawab. Begitu, Pak. Jadi punya kuping enggak sih? Gitu loh, biar ngerti. Maksud saya nih biar ngerti. Ini ngerti enggak sih apa yang diomong saya nih? Ngerti enggak? Nah, kalau ngerti dijawab. Kalau ditanya dijawab. Jawab. Ini kelemahan kita muslim, Pak. Saya mau cerita. Kelemahan kita muslim, kalau bahasa kasar saya, bodohnya muslim, diem aja. Akhirnya ada aliran lain, otot yang lawan. Karena akalnya gak jalan. Tanya mau kagak mau. Ditanya kagak mau jawab, maunya apa? Jangan begitu kita. Sama guru tuh nanya aja. Biar kitanya ngerti. Ntar ditanya sama anak kita, kita kagak bisa jawab apa-apa, padahal tanggung jawab surga neraka anak kita sama siapa? Sama kita. Kita yang harus dia, tergantung kita bisa neraka, bisa surga, itu anak bini kita. Nah, kitanya biar ngerti. Karena itu, Allah itu bersifat bako. Yakin gak nih? Selain Allah bersifat binasa. Kalau orang tanya selain Allah itu siapa? Makhluk. Lah makhluk yang terdekat nih di dalam kita punya pikiran siapa? Ibu bapak. Ibu bapak. Istri. Roh. Istri. Jasad. Alam. Alam. Alam itu makhluk tadi. Alam itu yang terdekat yang mana, Pak? Hati. Hati. Itu kan beda-beda. Jadi kan saya kan mau ikut yang mana ya kan? Biarkan orang-orang hari kan tukang ngaji. Ini kan ngaji ini udah dari lama kan? Bukan baru malam ini doang kan? Dari lama kan kita mau ikut. Ada yang bilang hati, ada yang bilang ibu bapak, ada yang bilang istri. Ini kan saya mau ikut yang mana? Saya mau tanya dulu. Yang bilang istri, ngacung dah. Nah, satu. Biasanya bisa ikut, kan saya ikut suara terbanyak aja gitu. Yang bilang apa itu ibu bapak? Satu. Yang bilang siapa itu? Hati. Satu. Jadi yang ini apa ini? Ikut kemarin ini juga kagak jawab kagak. Apa? Roh. Jadi yang ini dari ini nih bapak mau ikut yang mana tuh? Kan jawabannya teman-teman bapak yang dijawab tuh. Teman bapak bukan? Kan temennya. Saya kan mau ikut. Ini mau ikut yang mana tuh dari suara banyak tuh? Neraka masuk. Itu yang paling dekat. Jadi yang kekal itu adalah Allah. Selain Allah binasa. Yang dimaksud selain Allah namanya mas atau al alam. Alam yang terdekat itu mana? Mana? Alam yang terdekat biasanya karena diri kita ini pengejawat tangan daripada seluruh alam raya, jadi biasanya di pertahanan kita itu adalah alam yang terdekat. Alam terdekat. Jadi yang terdekat itu diri kita. Gitu, diri kita. Ini biar ngerti. Selain Allah itu binasa. Kalau ngomong selain Allah yang harus ada di otak kita siapa? Kita gitu tuh. Gitu, jangan kita surga neraka bini jauh banget. Biar kitanya kenal Allah. Jadi yang kekal itu Allah. Selain Allah binasa. Yang namanya selain Allah tuh makhluk tuh siapa? Kita. Ini kita nih bakal yakini itu yang saya mau maksud. Yakini diri kita masing-masing nih bakal binasa. Yakini, bukan ucapin, yakini. Jadi jangan yang jauh-jauh, bini kita jauhan, ibu kita jauh, surga jauh. Diri kita. Jadi kalau udah ngomong sama Tuhan tuh gak usah kita ngomong motor, mobil. Ini itu kejauhan. Lama kita kenal Tuhannya. Kalau kesana-sana. Kalau ngomong Tuhan sama siapa? Kita seakan-akan enggak ada orang. Yang ada cuman kita sama. Kalau Allah tuh bersifat bako. Selain Allah binasa. Siapa tuh selain Allah? Makhluk. Siapa yang terdekat? Jadi yang dimaksud selain Allah itu siapa? Kita. Biar gampangnya, yakini itu bahwa kita bakal binasa. Yakini itu di hati kita. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya kita ini bakal binasa. Kenapa kita bakal binasa? Kenapa? Karena tidak punya sifat bako. Kenapa kita tidak punya sifat bako? Nah, karena kita bukan Tuhan. Siapa kita? Makhluk. Siapa tuh makhluk sifatnya? Binasa. Siapa yang bakal binasa? Kita. Di sana tuh yang harus disadari. Sehingga kalau kita udah yakin nih, saya simpulin, saya enggak mau panjang-panjang, ini aja. Ini udah yakin enggak bahwa Allah itu bersifat bako? Yakin? 100%. Sekarang kita ngaji diri. diri kita ini yakin gak bakal binasa? 100% yakin itu adanya di mana? Dalam hati. Kelihatan gak? Enggak. Dalam hati itu gak kelihatan. Jadi bagaimana saya bawa percaya kalau bapak ini yakin bakal binasa, wong yakinnya di hati bapak? Kan harus ada tandanya. Harus ada tandanya. Harus ada tandanya. Betul enggak? Lah kalau angin kan enggak kelihatan. Iya, yang kelihatan kan daun goyang-goyang. Ini namanya tanda bahwa ada angin. Harus ada tanda bahwa orang ini yakin bakal binas. Harus ada tandanya. Betul enggak? Maka seyogianya muslim yang sudah yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu bersifat baqa, maka seyogianya muslim harus dicamkan di dalam kalbunya bahwa dia mah bakal binasa, bakal mati. Sehingga kalau dia ingat bakal mati, hidupnya terarah. Kalau dia orang bakal mati itu hidupnya tidak semau-maunya. Orang yang semau-maunya itu hidupnya karena dia perasaannya hidup terus. Dia dikubur itu 2 meter 70 cm. Itu yang disebut rumah tempat kita. Kalau rumah kita boleh tanya sama kelurahan. Papan proyek rumah tinggal. Rumah tinggal, rumah tempat. Rumah tinggal. Rumah yang bakal ditinggali nama kita, yang ditempatin mau itu tuh dekat musola yang di bawah itu dekat kali tuh. Apa tuh namanya itu? Apa nama musola apa itu? Sono tuh. Al-Husna 2 meter 70 cm. Itu yang bakal ditempatin sama kita. Itu yang harus kita bangun. Karena di situ tidak ada lampu, tidak ada AC, tidak ada. Kalau rumah kita ada AC, ah ini dunia. Jangan sampai dikubur yang kecil kayak begitu, tidak ada AC. Harus buat kita AC, buat kita cahaya, baca Quran. Paling tidak sehari seain, sehari seain. Ini orang yang ingat bakal mati. Bakal mati. Dia baca tuh Al-Quran, uang dia bakal mati. Kalau dia gak baca Al-Quran, gak doyan Al-Quran, susah. Andai dia ditahlilin, dia dibacain Yasin, marah-marah di kuburnya, marah-marah. Orang pak kalau kagak doyan durian, dipaksa makan durian, enak apa muntah? Muntah. Enak apa muntah? Muntah. Orang kalau kagak doyan baca Quran hidupnya, dibacain Quran, muntah, dia nangis. Bukan ini kedoyanan saya, jaipong. Nah itu begitu pak, ntar dikubur. Begitu orang, enggak doyan sama Quran, enggak doyan. Orang itu tergantung kedoyanan. Enggak itu. Jangan sampai kita masuk musola dipaksa. Dipaksa sama siapa? Sama keluarga kita untuk disolatin di musola. Itu dipaksa. Sesuatu yang dipaksa tuh enggak ada enak. Gitu tuh. Dipaksa makan durian enak enggak? Dipaksa ke musola dia marah-marah. Boleh kita nangis itu. Itu mayat begitu. Itu orang yang ingat dia bahwa bakal mati, dia dijaga. Dijaga dia punya umur. Itu orang kalau orang bakal mati kayak begitu tuh. Kita harus ingat bahwa kita bakal mati. Kalau kita mati bakal ditanya sama mungkar nakir. Mungkar nakir, namanya aja mungkar nakir. Bahasa kebayorannya serem bin menyeramkan. Itu mungkar nakir namanya. Serem. Gimana enggak serem? Suaranya itu bukan sekedar 2 watt, 3 watt. Di atas 5000 watt, kok kayak geledek suaranya aja. Namanya juga tim penguji. keimanan seseorang. Enggak ada namanya tim penguji itu. Polisi kalau menginterogasi, yang kasep-kasep jarang, yang kumisnya panjang-panjang. Emang orang menguji begitu. Ini mungkar nakir kayak begitu. Kayak begitu. Bakal kita dikituin tuh dikubur. Bakal ditanya, ma imamuka? Apa imammu? Kita jawab Quran, itu Quran marah-marah. Tidak. Dia tidak pernah baca. Matanya ya selalu digunakan buat nonton televisi. Bukan melihat aku. Itu begitu Quran marah-marah. Siapa yang nanggung jawab kita? Nanti dikubur. Kalau enggak sekarang belajar doyan. Jangan ampe kita berhadas kita punya jiwa. Berhadas. Kalau orang berhadas jamaah, head atau habis bersetubuh, boleh enggak baca Quran? Kalau baca Quran hukumnya apa? Dosa. Haram. Kenapa haram? Sebab dia berhad. Kapan tidak haramnya? Kalau sudah mandi. Itu begitu. Ada orang jiwanya berhadas. Amat Tuhan diharamin. Kata Tuhan, bahasanya begini. Bahasa Tuhan kalau pakai bahasa cara kita, kau, kalau namanya Udin, begitu. Kau tidak boleh membaca firman-firman. Kau izinkan nonton TV aja dan TV aja TV itu. NU itu yang kalah, NU kalah. Itu begitu. Siti nih yang lagi bagus, Siti. Itu begitu. Itu aja dah tuh itu. Itu aja. Itu aja. Itu aja itu. Sebab kau tidak layak untuk dekat membaca firman-firman-Ku. Kau berhadas. Kuharamkan kau punya mulut, punya mata untuk lihat Quran-Ku. Kagak boleh kuizinkan. Kau berhadas. Mandi dulu dengan air taubat, baru bakal nikmat kau lihat Al-Quran. Kau nikmatnya di TV aja sono. Itu Tuhan begitu sama kita. Karena jiwa kita berhadas. Kenapa jiwa kita berhadas? Kita tidak sadar bahwa kita bakal mati. Bakal mati. Kalau orang yang jiwanya sadar bahwa dia bakal mati, ditata hidupnya. Ditata. Mau kemana kita, rambut kita dari hitam jadi putih. Ini nasihat. Nasihat. Kalau kereta mau masuk terowongan, nyalain lampu. Kenapa Pak Masinis nyalain lampu? Mau masuk terowongan. Allah juga begitu. Kalau kita itu rambut dari hitam menjadi putih itu namanya lampu. Kenapa dinyalain lampu? Karena kita bentar lagi masuk terowongan. Insaflah kita. Mau kemana? Jangan kayak lagunya anak-anak. Bukan waktunya. Kita waktunya harus kembali sama Allah. Kita harus berbenah diri. Kalau ada orang punya anak 5. Yang kuliah mati. Yang pertama. Yang kedua SMA mati. Yang ketiga SMP mati. Yang keempat SD mati. Tinggal yang terakhir. Yaitu yang masih TK. Ini yang masih hidup. Ini anak yang masih hidup nih, yang TK nih, yang lain yang 4 pada mati ini, yang masih hidup ini kita piara, yang kita rawat atau kita telantarin? Anak yang masih hidup nih. Dirawat atau telantarin? Dirawat. Kalau sampai ada orang udah 4 nih mati, tinggal satu yang TK ditelantarin nih, orang pintar orang bodoh? Orang pintar orang bodoh? Orang bodoh. Itu yang 4 itu umur kita yang udah kelewat 2011. Dari kita lahir. Itu yang 4 tadi. Udah pada mati itu. Dari sejak kita lahir sampai 2011. Udah habis. Gak bisa balik lagi. Ini yang masih ada nih dari mulai malam hari ini. Sampai besok-besok. Yang masih ada. Itu yang TK. Anak yang masih hidup. Ini doang yang tersisa. Yang lain udah pada mati. Tinggal yang tersisa nih. Kalau orang menelantarkan umur yang tersisa, itu persis kalau mengikuti bahasa bapak orang bodoh. Anak tinggal TK doang. Yang lain pada mati, ditelantarin orang bodoh. Orang yang umur tersisa disia-siakan orang bodoh. Yang lain udah gak bisa diharapin lagi. Udah habis masalahnya. Bahaya jemaah. Bahaya. Kalau sampai kita di akhirat, Nanti atau kalau kita di dunia saja, contoh yang paling gampang, kita lagi bercuap-cuap, lagi ngobrol-ngobrol, ngeteh-ngeteh sama kita punya mertua, lagi ngeteh-ngeteh, tiba-tiba ada orang datang sama kita nagih, anggap dia toha, kata toha kita makan mie gak bayar 5.000 sama toha tuh yang dapat masjid dan itu kan, itu toha namanya, itu 5.000, kata toha lu belum bayar sama gua 5.000, kita lagi ngobrol sama mertua 5.000, kita malu gak di depan mertua kita? Malu gak? Malu. Kan kita bisa berkata, toha, jangan 5.000, 500.000 gua kasih, tapi jangan lagi di depan mertua duit sepele begitu. Ini malu saya. Betul gak? Betul gak? Betul. Kalau orang gak sampai malu kayak begitu, orang apa namanya? Orang gila. Itu nanti begitu jamaah kita di hadapan Allah di akhirat. Kita lagi berduaan sama Allah, diperiksa kita punya ngaji, ada orang datang sama kita bahwa kita pernah ngambil mangga dia dulu di dunia. Nagih satu orang. Kalau dia istohasi satu orang 5.000, di akhirat berapa yang kita fitnah? Berapa yang kita zalimi dulu di dunia? Berapa yang kita aniaya? Berapa yang kita gibahin? Duit orang berapa yang kita entit? Duit negara berapa yang kita ambil? Itu bakal dipermalukan di muka umum, bukan berdua-dua. Bagaimana sikap kita nanti di akhirat kalau enggak kita jaga umur yang tersisa? Orang yang menjaga, percaya bahwa Allah itu abadi, kekal, kita bakal binasa. Umur yang ada harus kita jaga sebaik-baiknya, jangan sampai lolos. Jangan sampai lolos. Andai kita di dunia sengsara, sebentar, tidak seperti sengsara di akhirat selama-lamanya. Neraka tidak berwitakuti jamaah, jujurnya neraka itu enggak ada apinya. Neraka itu enggak ada api, itu enggak ada. Neraka itu api, neraka itu enggak ada api. Kalau neraka ada api, malaikat malik udah kebakar. Kalau ada api, enggak ada api. Itu sampai diceritakan oleh Bahlul namanya. Bahlul itu wali gila. Jadi orang gila itu macam-macam. Ada yang gila harta, ada yang gila wanita, ada yang gila Tuhan. Jadi cintanya menggebu sama Tuhan sampai jadi gila. Dipanggilnya, disebutnya bahasa Arabnya Bahlul. Pagi-pagi dia jalan lari-lari. Pagi-pagi lari-lari ditanya sama orangnya, Pak dari mana? Kelihatannya terburu-buru. Saya habis dari neraka, kata dia. Saya habis dari neraka. Wah, di neraka begitu. Mau ngapain? Neraka. Nyari api. Kompor saya habis minyaknya. Saya mau ngambil api. Dia bilang begitu. Lah terus kagak dapat. Sebab di neraka enggak ada api, kata Bahlul. Di neraka enggak ada api. Kok bisa begitu? Orang aneh tanya sama malaikat Malik. Aneh tanya sama malaikat Malik, kagak ada api di neraka, Bahlul. Begitu kata di orang yang nanya nih si tangga. Lah orang bilang neraka itu apinya panas kayak begitu. Ah, justru saya tanya juga tuh sama malaikat Malik, katanya neraka panas. Enggak ada api. Apinya itu bawa masing-masing. Kalau dia enggak sholat, bikin api. Kalau dia ngibulin, bikin api. Dia judi, bikin api. Begitu dia zina, bikin api. Dia korupsi, bikin api. Dia bikin sendiri. Bawa dari dunia. Itu masing-masing. Jadi enggak ada yang kebakar beda-beda. Kalau yang enggak sholatnya banyak sama dikitan, ya apinya beda. Begitu enggak kebakar yang ini gara-gara ini, karena apinya bawa masing-masing. Jadi jangan kita buat api. Begitu. Bahaya. Jadi yang dimasukin di neraka itu bukan karena Tuhan zalim. Bukan. Tuhan mau enggak zalim. Emang dia bikin api sendiri. Itu ulahnya. Kalau yang main-main api ya, lah terbakar. Salah siapa? Lah salah kita. Begitu tuh. Karena itu orang yang yakin bahwa dirinya bakal mati, maka orang itu berbenah diri. Dibenahi. Hati itu jamaah, hati itu kayak kenceng, kayak wajan. Itu hati. Maksiat itu adalah api. Asapnya itu membuat kotor. Kalau kita punya kompor, punya wajan, ditaruh di atas kompor, enggak kita cuci-cuci, maka ini wajan bakal hitam. Bakal hitam. Kalau sudah hitam membumbung, kita bersihin jadi bolong. Bolong apa bersih? Bolong. Karena sudah kelewat tebel, ini bekas asap. Arti begitu. Kalau kita berbuat maksiat enggak mau tobat, itu bakal hitam. Kalau udah hitam tuh hati, dinasehatinya nyulut. Disuruh sholat, gua kabur di rumah nih pak, gua kabur. Tuh kenapa? Udah kelewat hitam. Dinasehatinya kagak dengar. Jadi bangun musholanya medemen, nempatinya mah kagak mau. Begitu, itu percis kayak tukang yang di tanah kusir. Gali kuburnya mah demen banget, nempatinnya mah ogah. Ini grup ajabung nih, mana nih orangnya. Itu begitu. Gitu tuh, mandiinnya mah dimandiin mah ogah. Nah itu begitu, ini mah jadi regrupnya ini. Ini jangan begitu, kita musholah ini harus diramein sama kita. Kita yang isi. Begitu kita yang isi. Ntar orang lain yang isi, bagaimana sih? Gua kan penduduk asli sini. Gua yang layak jadi pimpinan pun kita kagak mau ke musholah. Pendatang yang musholah, ya rugi kita yang harus mengisi, apalagi anak cucunya yang wakafin. Engkong kita buat musola, buat anak cucunya ibadahnya dekat, bukannya anak cucunya makin jauh dari musola. Ah, itu namanya keliru memahami makna bahwa dia bakal binasa. Kita harus paham bahwa kita ini bakal mati. Mati itu kayak dibacok-bacok 700 kali ya, begitu kata Nabi. Dibacok sekali aja sakit. Makanya kita gak bisa teriak apa-apa kalau kita udah mati. Ini mumpung umur yang tersisa nih, kita benahin dah kita. Kalau kita perlakukan, kita punya jiwa tuh kayak baju. Kalau kotor, kita cuci. Kalau kotor, dicuci. Pasti baju itu bakal awet dan bagus, enak dipandang. Kalau kita berbuat maksiat, buru-buru taubat. Kalau maksiat, buru-buru taubat. Kalau maksiat, buru-buru taubat. Pasti kita mulia. Mulia. Kalau kita perlakukan, kita punya jiwa kayak kuda yang di BNI itu. Banyak kuda. Setiap pagi itu ngojekan terbini. Itu banyak itu di BNI Raya, Swadharma Raya itu kuda. Itu kalau belok, ditarik tadi kekangnya. Kalau belok, ditarik kekangnya. Cepat nyampe. Kalau kita punya jiwa nih, kalau belok diingetin lagi, kalau belok diingetin lagi, kalau belok diingetin lagi, cepat nyampe kita. Kalau ada teman jamaah, ada teman dia pengen ke Jawa, kita temenin ke Jawa. Dia pengen minum, kita temenin. Dia pengen main, kita temenin. Hatta pengen mancing, kita temenin. Pada waktu kita pengen diantar sama dia, mau ngapel kagak mau. Ini teman yang kayak begitu tuh, maunya dia doang. Kita kagak mau ditolong. Teman yang kayak begitu, apa kita mau terus ditemenin, apa kita putusin? Teman yang baik apa teman yang kurang ajar? Teman yang baik apa teman yang jahat? Teman yang jahat. Yang kayak begitu, itu nafsu kita. Dia pengen jalan-jalan, kita turutin. Dia pengen ke puncak, kita turutin. Dia pengen imlekan, turutin. Dia pengen tahun baruan, turutin. Kita bilang dong duduk di sajadah, Lu pengen ke Jawa, gua turutin. Lu pengen ke puncak, gua turutin. Pengen ke pantai, gua turutin. Lu pengen mancing, gua turutin. Gantian dong, gua pengen dekat sama Allah. Gantian. Jangan lu doang. Gua juga pengen dekat sama Allah. Itu mah kita mah enggak nurutin dia doang. Kita dia enggak mau temenin lagi. Yang paling jahat di dalam diri kita adalah nafsu kita. Jangan kita biarkan itu merajalela dalam pikiran kita. Rugi kita. Karena kita ini bakal binasa. Bakal mati. Enggak hidup selama-lamanya. Bakal mati. Bakal mati. Karena itu kita mau kemana lagi kalau enggak mau ibadah. Mau kemana lagi kalau enggak mau ibadah. Enggak ada lagi. Harapan kita satu, bergantung sama yang bersifat bako. Biar kekal. Kenangan itu jamaah, kalau kita mati, yang dikenang itu perilaku. Biar kita paham, kalau kita rajin di majlis kayak begini nih, kita mati, udah masuk umur, disebut, si Anu tuh ya, dulunya demen banget datang ke majlis. Begitu doang tuh, kuburnya sersok, aja dikasih nur sama Allah. Adem dia kuburnya, ampunan ditebarkan begitu banyak. Disebutin kebaikan-kebaikannya. Cuman bagaimana kalau kita mati disebutin tentang keburukannya. Wah dulu dia masya Allah pada waktu hidupnya, ya Allah rajanya mabok lah di kebun mangga rajanya. Itu sersak aja digebuk sama malaikat. Padahal udah mati, udah gak mabok. Yang disebut keburukannya. Makanya Nabi larang. Udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Sebut-sebut kebaikan keluarga kita yang sudah mati. Tutup rapat-rapat kekurangannya. Sebab kalau disebut kekurangannya, disiksa di kubur. Itu saudara kita yang ringan nih kita. Berapa banyak kesalahan yang sudah kita perbuat. Khawatir itu kalau disebut-sebut oleh kawan kita. Mulai sekarang kita mendekat dengan tempat yang baik. Kita harus ke musola, ke masjid, ke majlis-majlis yang baik. Kita benahi, kita punya jiwa sebagai bentuk kesadaran diri bahwa kita bakal mati. Bakal mati. Ini bakal mati. Karena itu orang yang bakal mati, kata Imam Syafi'i, nasihatin kita. Imam Syafi'i itu bijak sekali. Kata Imam Syafi'i mengatakan, waladatka ummuka. Waladatka ummuka. Waladatka ummuka. Ya bunayyu adama. Waladatka ummuka. Kata Imam Syafi'i mengatakan dalam bahasa kita Indonesianya, wahai anak Adam, kau terlahir dari perut ibumu dalam keadaan menangis. Kau terlahir dari perut ibumu dalam keadaan menangis, sementara orang sekelilingmu tertawa gembira ria. Jangan sampai kau rugi dua kali, meninggalkan dunia ini dalam keadaan menangis, orang sekelilingnya tertawa gembira ria. Karenanya harus ibadah yang benar, agar supaya kita meninggal tertawa, orang sekeliling menangis. Jangan sampai kita meninggal, alhamdulillah, mangga saya aman, dia udah mati, mangga saya. Alhamdulillah saya aman, tetangga saya yang jahat udah mati. Jangan di alhamdulillah sama orang, itu percis kita kayak lahir. Lahir di alhamdulillah kita menangis. Jangan begitu, harus dibalik. Kita meninggal senyum. Orang bilang, duh saya gak dapat kebaikan dari dia. Biasanya saya dikasih anu sama dia, sekarang dia meninggal, wah gak dapat air lagi. Dapat ganjaran kita di kubur. Udah meninggal, dikenang kebaikannya itu, dapat rahmat. Kalau dikenang dosa kita, dapat kita azab. Dan berapa bakal dikenang, karena itu kita harus rapihin. Yang tersisa nih, yang anak yang kita masih TK ini harus dirawat. Umur yang masih tersisa harus kita jaga. Agar supaya kita ini sebagai bentuk keyakinan kita bahwa Allah itu bersifat bako, keyakinan kita bahwa kita bakal binasa, dan ini kita harus jaga umur kita. Kita berbuat baik paling tidak 5 waktu datuk, jangan sampai diting ditinggal. Kita benahi, harus baik sama kita punya bini, harus baik sama kita punya anak. Baik, kita harus baik sama orang yang terdekat. Gimana anak kita mau baik, gimana bini kita mau baik, wong dia mau penumpang, kita yang nyopir, kitanya dandanin, kita punya kalbu agar supaya dekat dengan Allah. Ini bentuk kesadaran kita tentang bahwa kita bakal mati. Bahwa kita bakal mati. Paling tidak kita pikir supaya jiwa kita itu tersadarkan. Jangan sampai jiwa kita terus menerus tidur. Meleknya pada waktu malaikat maut datang. Paling tidak kita bantulah kita dengan berdoa. Kita baca Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Tiga kali aja, subuh ama maghrib. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Begitu kata Habib Mukhtar di saat kami melawat ke Jawa, keliling Jawa, ziarah ke Tegal, di keraton itu jumpa sama beliau, sudah cukup sepuh sakit. Kami minta ausini Habib, beri kami nasihat yang membuat kami hidupnya menjadi bahagia. Beliau baca tiga kali, Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut, supaya hidupnya penuh dengan kebahagiaan, supaya hidupnya penuh dengan ketenangan. Biarin yang di luar sana lagunya kayak apa, kita harus tetap istiqomah, lurusin kita punya kalbu sebagai bentuk kesadaran. Khawatir umur kita diambil sewaktu-waktu kayak tahun baru waktu. Berapa miliar duit yang dibuang? Berapa? Ada 1 miliar. Lebih ya? Kalau buat bangun ini musola biar bagus semua, cukup ya? Cukup. Untuk berapa miliar itu tahun baru waktu yang dibuang tuh duit sia-sia. Kadang orang udah ubanan juga ikut-ikutan juga untuk yang kaya-kaya begitu tuh. Yang udah ubanan mestinya kita harus sadar kalau sampai malam itu adalah kiamat. Malaikat Israfil latah ikut-ikutan niup trompet. Israfil, kalau malam itu niup trompet bagaimana? Apa yang terjadi? Hah? Bagaimana kalau malam itu kita lagi senang-senang mati? Apa yang terjadi pada kita? Ngaji kita sia-sia. Makanya harus dibuatlah malam tahun baru meratiban, apakah baca Quran, apakah salawat, kayak majlis Rasulullah itu. Hal yang sangat bagus. Bagaimana supaya kita itu jiwanya mau dibawa kemana kita? Jangan mau kita dilalaikan karena itu kita tidak mengerti. Ijtihaduka fima tumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alam timasil basirati minka. Kata Imam Ibnu Athaillah di Hikam, kita bersungguh-sungguh, pala jadi kaki, kaki jadi pala, untuk mengejar sesuatu yang sudah dijamin. Padahal masuk surga tidak dijamin, tidak dikejar, berleha-leha, bersantai-santai, menunjukkan kekurang yakinan terhadap sifat bako yang berimbas kurang yakin bahwa dirinya bakal binasa. Orang yang dirinya bakal binasa, dandanin dia punya hidup, pelan-pelan rapiin. Tetangga kita jahat, biarin. Mulut-mulut dia, begitu bakal dia dihukum sama Allah. Jangan kita ikut-ikutan. Begitu tuh ada orang zalim sama kita, itu musibah. Tapi musibah terbesar manakala kita marah-marah, hilang ganjaran itu. Tambah rugi, udah kita dihina, malah dapat dosa. Tambah rugi, udah serahin aja sama Allah, karena kita yakin ada akhirat. Begitu tuh. Waktu apa itu al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu ma ba'da hadal babi min dari. Manusia kematian adalah pintu, dan setiap orang bakal masuk dari pintu ini. Ada dua rumah, ada dua negeri. Ke neraka kah, ke surga kah, terserah kita. Jangan sampai kita di akhirat menuduh Tuhan yang kagak-kagak. Jamaah, orang yang dimasukin ke neraka itu sama Allah bukan karena zalim, tapi karena tidak ada gunanya di mata Allah. Dulu Nabi Musa alaihissalam bertanya sama Allah, ya Allah, ngapain orang dimasukin ke neraka? Kan berbuat maksiat kau kasih rezeki juga sama dia. Dia jadi duit, jadi judi, duitnya dari engkau. Kau kasih rezeki, kenapa dia dimasukin ke neraka? Kata Allah sama Nabi Musa, Musa, lu kalau nanya-nanya begitu, udah nanam padi aja, suruh nanam padi sama Allah Subhanahu wa taala. Nanam padi udah ya Allah, sampai panen Musa, sampai panen. Sampai panenlah padi ditanam oleh Nabi Musa. Selesai panen, kemudian Allah Nabi Musa bilang, ya Rab, udah selesai kami ambil itu padi. Benar, benar, semuanya. Semuanya kami bawa ya Allah, semuanya kami bawa. Jerami juga. Oh, kalau jerami sih kagak, kagak ada gunanya. Yang kami bawa mah gabah, karena itu berguna. Kalau jerami mah kagak ada gunanya. Lu di mana? Gua tinggal di mana? Di sawah. Lu apain? Gua bakar habis, kagak ada gunanya. Ah, lu bisa jawab. Orang yang ditaruh di neraka tuh adalah dia kagak ada gunanya. Yang kagak ada gunanya mah harus dibakar. Yang diangkut di surga mah yang banyak man, menjadilah kita pribadi yang bermanfaat dengan hadis sifat bakar. Hidup kita makin terarah, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Segini saja dah. Enggak usah panjang-panjang, ada yang ditanya mungkin dari ulayan kami atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Oh. Ya. Untuk baik. Bagaimana kiat-kiatnya anak ini supaya rajin sholat? Yang paling gampang satu. Yang paling gampang, kalau kemudian kita mau ke masjid An-Nizam, kemudian ada tetangga kita punya anjing, ada anjing galak banget. Kalau kita mau ke An-Nizam, An-Nizam kan tahu kan masjid itu ya, mungkin ada anjing galak. Itu jangan diurusin tuh anjing. Kalau ngurusin anjing kurang ada faedah. Tapi yang sikap yang paling bagus, laporin nama yang punya. Bang Madun, lu tuh anjing tuh urusin dong. Gua mau ke masjid biar enak nih, jangan sampai muter dari bawah. Kan kejauhan. Lu anjing tuh dirawat. Lu anjing tuh biar gua enak ke masjid. Eh, tapi ada orang ngotot ngurusin anjing aja, kagak laporin yang punya. Yang benar, laporin nama yang punya apa ngurusin anjing? Ah, itu anak kita. Bukan anaknya yang nanya tadi kayak anjing, bukan. Anak kita kayak begitu. Anak kita tuh ada yang punya Allah. Ada yang punya? Ada yang punya enggak? Laporin nama yang punya. Jangan kita urusin dia. Laporin nama yang punya. Ini bagaimana makhlukmu yang kau titipkan nama saya ini? Kagak nurut, urus dong, urus. Ntar Allah jawab, dari diri lu dulu dong dibenerin. Bagaimana kita nyuruh anak ke musola kalau kitanya kagak mau rajin ibadah? Rajin ibadah. Sebab ada satu kasus, ada orang nyuruh anaknya ke masjid maghrib. Dia bilang, tong tong maghrib, maghrib, maghrib. Itu berisik banget. Bapaknya baru pulang kerja nih gerah. Bapaknya baru pulang kerja maghrib gerah. Di bapaknya menduduk-duduk aja. Anaknya ke masjid. Ke masjid. Bininya tuh nyaut. Kata bininya, bang, alhamdulillah ya. Pas anak kita ke masjid, rumah kita tenang. Iya wajar tenang. Pengurus masjid ribut anak lu tuh. Berisik di masjid. Berisik di rumah tenang. Di masjid berisik. Begitu tuh diti. Nah, karena itu dari diri kita. Kalau dari diri kita bagus, kita pelan-pelan, kita renungin, renungin. Sebab anak ini, mohon maaf, korban dari kita. Korban dari kita. Anak itu korban, tidak boleh kita salahin. Kita ingat ngeraciknya dulu, apa di kolam renang, apa di mana. Ah, ini kita renungin. Ini dulu nih, kita ngakui salah dulu, Pak. Kalau kita minta duit sama ibu kita habis puyang banget. Ibu kita puyang banget. Pembantu diomel-omelin, duitnya hilang di bawah kasur. Puyang banget, kita senyum aja di pojok. Karena ya, pembantu diomelin sama mama saya loh. Kita gak ngaku pembantu kita orang paling benernya. Di rumah, Wis enggak ada lagi kata mama kita, si dia nih yang ambil nih. Kalau kita gak ngaku, orang tua kita tetap benci. Kita bilang aja kata mama kita, ma, begini ma ya, sambil pijitin kayak tuh mama kita, pijitin ma, tuh duit yang dibawa kasir 200.000 yang mama puyeng tuh, jujurnya mas saya yang ambil, kamu tuh, kan kira-kira begitu. Iya ma, tapi tuh duit udah habis, saya minta maaf ma, minta maaf. Tapi ngomong-ngomong nih mah mau kuliah enggak dong kos nih mah. Dikasih enggak? Dikasih. Kenapa dikasih? Karena kita udah ngak. Nah, kita harus ngaku dulu sama Allah. Kita renungin dulu. Al-Qur'an itu diawali dengan bismillah. Itu satu isyarat. Mengapa Allah awali Al-Qur'an dengan bismillah? Agar supaya kelar. Kalau di awal dengan bismillah, beres urusan. Sebab Allah tanpa ada hambatan, dengan bismillah, kelar 30 juz. Nah, kita ingat-ingat, apakah ngeracik anak tuh dulu pakai baca bismillah, apa kagak? Kita ingat-ingat tuh. Ingat. Jangan salahin, lu nih bengal anak siapa? Ya anak kita, siapa lagi kan lu bapaknya? Kata anak kita kan bakal begitu, betul gak? Nah kita harus balikin nama Allah. Tidak lagi kiatnya, kita harus memohon sama Allah supaya anak kita dijadikan anak soleh. Paling tidak kalau dia masih kecil, mau diusap, masih kecil nih ya. Itu dibacain aitu kulhu 40 kali dekat kupingnya sambil tidur tuh. Kalau masih kan, kalau udah SMA kan diusap-usap apa kita ngelawan. Ini mah dari jauh nih. Kalau kecil mah sambil diturin bacain kulhu bismillahirrahmanirrahim. Sambil diupu-upu, dininak bobokan. Ah itu ah enggak nyampe 40 hari itu baca 40 kali kan nyampe 40 hari anaknya bisa diarahkan. Sebab diisi nutrisi ruhani dia, kesadaran tentang Tuhan itu anak, bahwa saya sholat bukan buat orang tua saya, buat saya. Itu begitu diisi nutrisi. Saya kira caranya ke sana, kita harus kembali sama Allah. Kita ingat apa kita kasih makan yang haram apa tidak, sebab itu makanan adalah bensin. Kalau motor bensinnya adalah murni, lancar. Kalau bensinnya itu campuran ndetak, kalau bensinnya air kagak jalan. Kalau sampai ada anak kita kagak dohor, kagak asar, kagak maghrib subuh, kita patut curiga, jangan-jangan yang nyampe sama dia bensinnya air. Kalau dohor sholat, asar kagak, ini campuran, jangan-jangan ini duitnya ini. Kalau lancar, nah ini kita harus renungi masing-masing, apakah ada yang kayak begini. Kalau ada, minta maaf sama Allah. Allah itu Maha Pengampun. Nabi proklamirkan dalam sebuah sabdanya, innallaha la yabsutu yadahu fil lail liyatuba musii'un nahar, wa innallaha la yabsutu yadahu fil nahar liyatuba musii'un lail. Sesungguhnya Allah membuka pintu maafnya lebar-lebar di malam hari, agar mereka yang berlumuran dosa di siang hari bertobat masih diterima. Allah buka pintu maafnya lebar-lebar di siang hari, agar mereka yang malam-malam berbuat dosa bertaubat masih diterima sampai matahari terbit dari sebelah barat. Mumpung belum, kita benahi. Fa insya Allah, dengan kita banyak kembali sama Allah, banyak merenung, fa insya Allah anak kita bakal nurut, mau diarahin sama kita. Jangan kita salahin anak kita, dia korban, kita yang ngasih duit, kita yang ngasih makan, kita yang kurang perhatian, kita kebanyakan ngurusin diri kita, anak kita terserah. Ini yang ada kalanya menyebabkan anak kita menjadi bengal. Jujur, anak itu adalah gurunya lingkungan. Lingkungan yang terdekat adalah kita orang tua. Kalau kita orang tua dicontohkan yang baik-baik, fa insya Allah harapan kita bersama akan tumbuh anak itu menjadi baik. Kata pujangga Islam, wa yansha'u nasyibul fityani minna ala ma kana awwalahu abuhu, dan bakal tumbuh seorang anak itu mengikuti kebiasaan ayah bundanya, orang tuanya. Karena itu orang tuanya yang baik contohin sholat, Pak, insya Allah anak itu bakal sholat. Andai dia pada waktu kita hidup masih bengal, ntar dia mati, kita mati, dia hidup, dia tumbuh berumah tangga, dia tua, duduk di madesimu, dia terkenang. Sebetulnya ya jujur aja, ayah saya tuh dari dulu nasehatin saya tuh biar bener dari dulu, cuman saya ini bengal. Tuh ayah kita dapat nur karena ayah kita disebut kebaikannya. Contohin aja dengan kita, kan. Saya kira, Bang, ini dengan saya gambarkan yang paling mudah, mudah-mudahan bisa ditangkap dan bisa dipaham. Wallahualam. Segini aja ya. Cukup ya. Kita baca Fatihah. Sebentar saya angkat dulu kita sekian. Waalaikumsalam. Baik. Iya, Khair. Kenapa? Iya, gimana Bang Rija? Nanti telepon balik ya, lagi taklim ya. Nanti saya telepon balik ya. Iya, Khair. Ya, Malik. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmatnya kepada kita bersama pada malam hari ini. Dengan rahmat itu, keyakinan kita kepada Allah makin bagus, keimanan kita makin kokoh dan makin tangguh. Dengan itu keyakinan yang bagus, Allah berikan kemudahan dalam segala urusan kita, dikabulkan segala hajat kita, diberikan keberkahan segala usaha-usaha kita. Allah berikan kita rezeki yang halal, yang luas buat bekal ibadah kepada Allah, badan sehat walafiat, panjang umur untuk ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, derajat anak kita, anak kita makin tumbuh, makin hidup bakti kepada Allah dan Rasulnya, taat dan hormat kepada kita orang tua. Mudah-mudahan akhir hayat kita ditutup dengan keadaan husnul khatimah, husnul khatimah dan husnul khatimah. Berkatil Fatihah. Amin. Dan Allah wa'alaikum ajma'in. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.